ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Salah satu doa mustajab adalah doa yang didolimi. Lalu bagaimana kalau orang Islam melakukan kedoliman kepada non-Muslim? Lalu non-Muslim ini berdoa, apakah dikabulkan doanya? Iya, ini sama ya. Doa orang yang didolimi. Doa yang didolimi di situ tidak dibedakan, Muslim maupun kafir. Dia didolimi, dia berdoa. Itu tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.